الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsak wasbir nafsaka ma'al ladhina da'una rabbahum bil ghadati wa syi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan kau palingkan, jangan sampai dua matamu berpaling, berpindah dari mereka, berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, dan juga jangan engkau menaati orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, maka urusan dia, amal-amal dia, perbuatan dia adalah amal perbuatan yang sia-sia. Furuta sebagai menafsirkan melampaui batas, sebagai mengartikan kurang. Intinya amal mereka adalah amal yang safah, amal yang daya, amal yang sia-sia tidak ternilai. Khairul rahiman rahimakun Allahu jami'a. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan ayat ini, ay ijlis ma'a alladhina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukrata wa 'ashiyya. Duduklah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertasbih, bertakbir, dan meminta kepada Allah di pagi dan sore hari. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un kanu fuqara aw aghnia, apakah mereka adalah orang-orang yang fakir atau orang yang kaya, au aqwiya au du'afa, apakah mereka adalah orang-orang yang kuat atau orang yang lemah. Disebutkan sebagian tafsir, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhu uswatun lahu fil syawari' fil ama wa fil awamir wan nawahi. Dan tentunya selain beliau mengikut nabinya dalam perintah dan larangan. Dalam ayat ini Allah diperintah memerintahkan nabinya untuk menyabarkan diri, ya, senantiasa bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatibillah rahiman wa rahimukunallahu jami'a. Ini satu nas, ya, yang menunjukkan bahwasanya ahammus syai', yang terpenting dari sifat seorang kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman, orang dekat, teman duduk, adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang yad'una rabbahum biqadati wa asyi, yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Yuridun wajhah, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarkan diri kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang di atas agama temannya, maka hendaknya seseorang kalian meneliti siapa yang jadikan sebagai teman. Khadibillah rahiman rahimakunallahu jami'a. Karena sahib memiliki asar yang kuat beragama seseorang. Di dunia wal akhirah akan berpengaruh bagi seseorang. di dunia. As-sahib as-salih al-jalis as-salih, itu akan membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sahib as-salih al-jalis salih akan senantiasa memberikan bimbingan, nasihat untuk kebaikan akhirat. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ikhwanuna aghla alaina min ahlina, teman-teman kami yang soleh tentunya lebih berharga bagi kami dibandingkan keluarga kami, tentunya keluarga yang tidak baik. Karena ini ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah, kalau teman-teman kami yang saleh, teman baik, itu sering kali yang mereka ingatkan terkait dengan masalah akhirat. Jadi antara kebaikan yang didapat seseorang di akhirat adalah tepat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al mar'u ma'aman habba yaumul qiyamah. Seorang akan senantiasa akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Ketika dia berteman dengan seorang saleh yang dia cintai adalah orang-orang baik, orang saleh, ya maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang baik. Tapi kalau dia kagumi naudzubillah orang-orang jelek, orang-orang fajir, yang dia senangnya adalah mereka, dia cintai orang-orang fajir, orang jelek, maka yang dikumpulkan dengan orang seperti itu. Nah, as-sahib as-salih al-jalis salih akan mendatangkan thamarat thayyibah, ya, bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Di dunia minimal kita akan mendapatkan doa yang baik. Ya minimalnya ketika mendengar kematian kita, dia mendoakan kita dengan doa yang baik. Sebaliknya, ikhwan fillah wa rahiman rahimakumullah, ya, teman yang jelek akan mendatangkan penyesalan di dunia wal akhirah. Ya, di dunia akan menyebabkan dirinya terdorong berbuat maksiat. Di dunia dia akhirnya mengentengkan perbuatan maksiat. Bahkan bisa mendatangkan ujub pada dirinya. Ya, temannya berbuat maksiat, ya, maka dia pun kemudian terjerumus berbuat maksiat. Atau dia berteman dengan orang-orang asi yang maksiat dan dia, iya, melakukan perbuatan maksiat yang dianggap lebih ringan dari temannya, sehingga pun dia mengentengkan perbuatan maksiat yang dilakukan. Iya. Temannya perampok, dia mencuri, sehingga akhirnya mengentengkan perbuatan dia. Saya sebut dalam mencuri 1.000-2.000 rupiah, 10.000-30.000 rupiah, seharga 100.000, enteng, lebih ringan dibandingkan teman saya perampok misalnya. Bahkan ujub, dia merasa diri paling bersih karena dibandingkan dengan orang jelek di sekitarnya. Teman yang jelek akan mendatangkan bala sampai ke dalam derajat sul khatimah, akhir hidup yang jelek, sebagaimana terjadi pada Abu Talib, mati dalam keadaan di atas kekafiran, kesyirikan, tidak mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebab teman. Dan akhir hari kiamat nanti diharapkan dia menyesal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ya wa yauma ya'dhu zalimu 'ala yadayhi. Wa qala ya laitani ittakhadtu ma rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza ahni. Wa kana syaitanu khadula. Penyesalan di akhirat. Ya duhai, coba alasannya dulu aku mengikuti Rasul, mengikuti jalan bersama Rasul. Ya duhai, celaka aku, kata dia. Coba alasannya dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Ya si fulan telah menyesatkan aku dari Al-Haq, dari Al-Quran setelah datang kepadaku. Dan memang lebih adalah syaitan. Syaitan senantiasa menghinakan manusia. Kata Imam Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Dhul Bayan, ya, ini menunjukkan bahasanya sadiq qad yudkhilu qarinahu an-nar. Ya, teman itu menjadi penyebab seseorang ke dalam neraka. Dengan sebab teman, ya, seorang masuk ke dalam neraka. Penyesalan. Sambil disebutkan oleh Allah siapa? Dengan ya'addu zalimu 'ala yadayhi. Seorang zalim, ya, menggigit dua tangannya. Menunjukkan penyesalan yang sangat, ya, menyesal. Maka ahwati billahi rahiman rahimakum Allah. Nam nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya perintah Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyri yuridu wajha. Sabarkan diri kita untuk bersama orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang senantiasa beribadah kepada Allah yang ikhlas. Ya nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al maradini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil. Dipilih teman sejak dini, ya, jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari. Apalagi menyesal di akhir dalam keadaan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang pertama. Wasbir nafsak. Dan kata para ulama kita termasuk as-sabr ala ta'ah. As-sabru thalath. As-sabru ada tiga. Sabar di atas ketaatan. Sabar. Nah, dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan sabar dalam menghadapi berbagai musibah. Dalam ayat ini wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyri yuridu wajha, tak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar untuk melakukan ketaatan, untuk bisa istiqamah, caranya adalah dengan menyabarkan diri. Menyabarkan diri untuk tinggal, untuk dekat bermajlis, iya, berteman dengan orang-orang yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah, yang ikhlas dan beribadah kepada Allah. Ya, karena ketika seorang berteman dengan orang baik, ya, dia akan mendapat berbagai macam samarat thayyibah. Ya, hasil yang baik. Tadi di antaranya dia akan tertasyi', dia akan terdorong berbuat kebaikan seperti yang lain berbuat baik. Dia akan mendapatkan nasihat ketika lalai. Ya. Jak mendapatkan doa-doa yang baik. Nah, akan menjadi sebab dia husnul khatimah. Jadi ya, hidupnya ada orang-orang yang di sekitar yang orang baik menalkin dia, ya, mengingatkan dia akan tauhid untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dan di hari kiamat nanti ketika teman-teman orang baik yang dicinta oleh orang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahbi yaumil qiyamah, seorang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, sampai kita terlepas dari nikmat ini, nikmat berteman dengan orang baik, nikmat berkumpul dengan orang baik. Di antara sebab yang bisa melepaskan nikmat adalah ketika seorang sudah terjatuh ke dalam keinginan dunia. Wala ta'adu aynaka anhum. Jangan kamu palingkan dua matamu dari mereka. Hendak meninggalkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya, memutuskan hubungan dengan orang baik yang beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kenapa? Turidu zinatal hayati dunia, karena mengharapkan ya perhiasan duniawi. Ya, sebab di antara sebab yang menjadi sebab ya seorang meninggalkan pertemanan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang saleh adalah karena sebab dunia. Kam min unasin, ya betul, banyak orang-orang yang inharaf, yang menyimpang, yang meninggalkan orang-orang yang baik yang dulu bersamanya karena sebab dunia. Dunia itu umum, dunia itu masuk padanya wanita, dunia itu masuk padanya kedudukan, dunia masuk padanya harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawat ya minan nisa, banyin anak-anak ya, wal qanatir emas, qantarah yang emas-emas perhiasan ya, atau hewan ternak. Kemudian khotibillah rahiman rahiman rahimakallahu jami'a, juga di antara sebab seorang terlepas dari nikmat Allah, nikmat berteman dengan orang baik, berkawan dengan sahabat-sahabat yang saleh, yang rajin beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah, adalah ketika mulai ia membuka pertemanan, hubungan dengan orang-orang yang tidak baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Maka Allah ingatkan, jangan kamu taat kepada orang-orang yang telah lalaikan kalbunya dari zikir kepada Allah. Di antara orang yang akan menyebabkan kita semua, seseorang terlepas dari nikmat berkawan dengan orang saleh, dengan orang baik yang beribadah kepada Allah, ketika dia mulai berhubungan dengan orang-orang yang ghafil, yang ghaflah an zikrillah, yang lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ikut lalai bersama mereka. Yang tadinya rajin beribadah ketika bersama orang-orang yang baik, iya, dia taat kepada Allah karena berkawan dengan orang taat kepada Allah, ketika mulai membuka hubungan berkawan dengan orang-orang yang ghafil, yang lalai dari ibadah kepada Allah, maka dia pun kemudian mulai lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang wattaba hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, sudah tidak lagi mementingkan al-haq, sudah tidak lagi mementingkan Al-Quran wa sunnah. Iya, yang dia dahulukan adalah hawa nafsunya. Ketika mulai dia membuka hubungan dengan orang seperti ini, maka dia akan terlepas dari nikmat iya pertemanan dengan orang-orang yang baik, orang saleh, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maqatibillah rahimah rahimakumullah. Sudah kita baca kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, tidak semua orang itu pantas kita jadikan sebagai teman dekat. Iya, orang-orang yang harus kita jadikan teman dan dekat adalah orang-orang yang bisa membantu kita istiqamah di atas agama Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka seorang yang akil, yang bisa memahami keadaan, bisa mana tahu mana baik mana buruk bagi dirinya, bagi temannya, sahabatnya, bukan seorang dungu. Seorang yang hasanul khuluq, seorang yang bagus akhlaknya. Iya, yang bisa menguasai dirinya, menahan hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga menjaga hubungan muamalah dengan kita sebagai temannya. Walaupun dia seorang akil, ya, kalau dia sayyul khuluq, ya, jelek akhlaknya, maka tidak ada kebaikan berteman dengan dia. Yang ketiga, dia seorang yang soleh tentunya, yang tidak fasik, yang takut kepada Allah, bukan orang-orang yang tidak merasa takut kepada Allah. Kemudian tentunya dia seorang ahlu sunnah, bukan seorang mubtadi', bukan seorang ahlu ahwa wal bidah, iya, yang akan meracuni kita kebidahannya, pemikiran sesatnya. Dan juga yang kelima kata beliau rahimahullahu taala adalah bukan seorang yang tamak kepada dunia, haris kepada dunia, sehingga kemudian menggiring kita juga untuk tamak kepada dunia, menyeret kita untuk kemudian sedikit demi sedikit, ya, meninggalkan semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang cerdik, seorang yang pandai memilih teman, karena itulah yang menjadi sebab bagus agamanya, karena itulah bakal dia di dunia dan di akhirat. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Namallahu alam bisawab. Sehingga kalau sering ada orang yang datang minta nasihat kepada saya pribadi, yang entah mau tinggal di sini atau mau tinggal di mahad-mahad yang lain, yang memberikan nasihat, mesti nasihat yang tidak akan selupa saya sampaikan adalah hendaknya anda, antum, arahkan istri antum, ya, untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Datang kemanapun, kemahad manapun, jangan sampai salah memilihkan teman untuk istri antum. Ya, jadikan teman-teman yang salihah, yang taat kepada Allah, yang bagus akhlaknya. Nah, demikian khatibillah rahimah rahimahkanullah. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.